Apa hukumnya seorang mandi di tempat yang air tersebut bekas mandi junub istrinya yang digunakan untuk berendam? Boleh. Diperbolehkan selama tidak ada najis yang menyebabkan berubah salah satu dari tiga sifat air tersebut, warna, rasa, dan bau.